Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa ta'ala terus curahkan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, Allah kembali pertemukan kita semuanya, Allah kembali kumpulkan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, kemudian disambung dengan thalabul ilmi, yang mana itu merupakan ciri khas dari sebuah kebaikan, yaitu senantiasa mengantarkan kita kepada kebaikan yang setelahnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa menjadikan perkumpulan kita merupakan perkumpulan yang dipenuhi dengan keberkahan, perkumpulan yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa berkumpul di akhirat nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang sangat bagus, yang banyak disarankan oleh para ulama untuk bisa membacanya, yaitu pada bab yang sangat penting berkaitan dengan masalah iman kepada Allah. Kita tahu bahwasanya iman yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Fa ayyi ta'ah, maka segala macam ketaatan yang kita kerjakan, baik berupa ketaatan hati, baik berupa ketaatan lisan, baik berupa ketaatan amalan anggota badan, dapat menambahkan iman kita kepada Allah. Dan segala macam bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan hati, begitu juga kemaksiatan yang kita ucapkan, begitu juga kemaksiatan yang kita kerjakan, dapat mengurangi iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas sampai pada bab Qurana Usu. Ya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang masalah Qurana Usu. Di antara salah satu hal yang dapat mengurangi iman kita kepada Allah adalah bergaul dengan teman-teman yang tidak baik. Di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ada wasail. Wasail itu wasilah. Wasilah itu perantara yang dapat melindungi kita dari teman-teman yang kurang bagus. Ada tiga. Yang pertama, at-tarbawiyah, at-tarbiyah ad-diniyah, alal akhlakil hasanah. Senantiasa mendidik, senantiasa belajar, mentarbiyah diri sendiri, anak-anak, keluarga, terlebih masyarakat, untuk terus mempelajari tentang akhlak-akhlak yang baik. Kemudian yang kedua adalah al-muraqabah al-mustamirrah. Senantiasa tidak lepas dari yang namanya pengawasan. Tatkala kita memiliki keluarga, senantiasa diawasi. Ya, jangan sampai salah dalam bergaul. Tatkala kita memiliki putra dan putri yang masih anak-anak, remaja, dewasa pun tetap harus diawasi. Ya, tetap menjadi tanggung jawab orang tua untuk bisa mengawasi anak-anaknya, keluarganya dari hal-hal yang tidak baik. Karena itu memang tanggung jawab kita semuanya. Ya, kita semua adalah pemimpin yang tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di penghujung halaman surat At-Tahrim, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah. Qu anfusakum, jagalah. Lindungilah diri kalian. Dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasannya melindungi diri sendiri dari api neraka lebih diutamakan. Ya. Melindungi diri sendiri dari api neraka lebih diutamakan. Berdalil dengan ayat qu anfusakum, jagalah diri kalian terlebih dahulu, kemudian wa ahlikum, dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Kemudian yang ketiga adalah peran masyarakat. Harus saling bahu-membahu, harus saling tolong-menolong, harus saling gotong-royong untuk bisa menjaga kebaikan, adab, dan akhlak antar sesama. Karena memang keamanan, ya, karena memang kenyamanan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Barang siapa yang di antara kalian itu aminan fi sirbi, aman di keluarganya, aman di lingkungannya, aman di negerinya, mu'afan fi jasadi, Allah berikan kesehatan, wa kana lahu qutu yaumi, Allah berikan juga makanan sehari-hari yang cukup, faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dia kekayaan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan masalah keamanan dari yang lainnya, menandakan bahwasanya keamanan, kenyamanan, peran masyarakat untuk bisa menjaga stabilitas keamanan, terutama keamanan akhlak dan adab, itu merupakan suatu yang paling didahulukan dalam syariat Islam. Kemudian kita lanjutkan. Qala musannifu hafizahullahu taala, wa innama ja'an nahyu an mukhalatati quranais su wat tahdhiru an mujalasatihim. Sungguh telah datang larangan dari berbaur, bercampur baur, duduk terus menerus, ya, dengan teman-teman yang kurang bagus. Wat tahdhir an mujalasatihim, dan peringatan dari syariat untuk duduk terus bersama mereka, bercengkrama sampai lupa waktu, lupa kewajiban, maka hal ini dilarang oleh syariat. Li'anna tiba'al insan majbulatun 'alal iqtida'i wat tashabbuh biman yuqarin. Karena tabiatnya manusia itu majbulah. Majbulah itu karakter mereka itu mengikuti dan menyerupai atas apa yang mereka ikuti. Ya, mengidolakan siapa pasti akan mengikuti. Ya, ngefans sama siapa pasti akan diikuti. Ngefans sama ustadz, ngefans sama kiai mesti diikuti. Ngefans sama pemain bola ya diikuti juga. Masalah agama urusan terakhir. Yang penting bagaimana dia bisa meniru idolanya. Itu sifat tabiat manusia. Dia akan mengikuti kepada siapa yang ia takjubkan dalam hidupnya. Famujalasatu thullabul ilmi tuharriku fin nafsil hirsa ala talabil ilmi. Kemudian mujalasah itu artinya duduk yang terus-menerus. Beda dengan jalisun. Nanti antum belajar sorof, ada kata jalasa. Jalasa artinya apa? Duduk. Jalisun, orang yang duduk. Itu duduk cuma sekali. Tapi kalau sudah mujalasah, ada alifnya ya, itu artinya duduk terus-menerus. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah mujalasatu qurana isu. Duduk terus-menerus sama teman-teman yang kurang bagus. Tapi kalau sekali, dua kali, ya, untuk dakwah, untuk mengajak silaturahmi, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah masuk dalam taraf mujalasah, duduk terus sampai lupa waktu, lupa kewajiban, bahkan mengorbankan agama, ini tidak diperbolehkan. Pemujalasat thullabul ilmi, duduk-duduk terus-menerus dengan thullabul ilmi, penuntut ilmu, tuharriku fin nafsil hirsa, menggerakkan jiwa. Ya, duduk dengan thullabul ilmi, para penuntut ilmu, akan menggerakkan jiwa untuk semangat dalam belajar ilmu agama. Ya, dan ini ciri khas efek baik daripada berteman terhadap orang-orang yang soleh, mengajak kepada kebaikan meskipun kita enggak diajak. Ya, meskipun kita enggak diajak, dengan kita melihat mereka, jiwa ini akan tergerak untuk melaksanakan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Apalagi kalau diajak, ya kan, beda lagi nanti, lebih semangat lagi. Dan itu merupakan efek baik berteman dengan orang-orang yang saleh. Kita sungkan, ya, kalau enggak mengikuti mereka. Awal-awal sungkan, nanti lama-lama terbiasa mengikuti orang-orang yang saleh. Awal-awal berat sekali, Pak. Malu, ya. Malu pingin mengikuti itu malu. Sungkan sama yang sudah lama-lama itu enggak enak. Tapi lama-lama dengan kita terantiasa berinteraksi dengan mereka, akan terjalin semangat untuk bisa mengikuti apa yang mereka kerjakan. Wa mujalah satu zuhad, dan bercengkrama, duduk-duduk dengan az-zuhad. Zuhad jamak taksir dari zahid. Zahid artinya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang zuhud. Jadi zuhud itu diambil dari kata zahid, orang-orang yang zuhud. Sebelumnya sudah kita jelaskan arti kata zuhud. Ada yang masih ingat? Tidak bergantungnya hati kepada sesuatu. Ya, tidak bergantungnya hati kepada sesuatu itu artinya zuhud. Tidak bergantung, bukan meninggalkan. Ya, zuhud terhadap dunia artinya tidak menggantungkan diri terhadap dunia. Zuhud terhadap harta berarti tidak bergantung kepada harta. Zuhud terhadap dunia tidak menjadikan dunia sebagai tolak ukurnya. Dan tidak diperbolehkan, itu adalah zuhud terhadap urusan akhirat. Itu yang enggak boleh. Ya. Harus tamak dalam urusan akhirat, harus berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Kemudian juga wa mujalasatul mubtadi'ah wa ahlul ahwa turdi fi muhawil bid'ah. Duduk-duduk dengan orang-orang ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Ahlul bid'ah itu artinya ada berapa kemarin pembagiannya? Ada dua. Ya, bid'ah ada dua. Bid'ah mukaffirah dan bid'ah mufassiqah. Bid'ah mukaffirah itu bid'ah yang dapat membuat pelakunya masuk terjerumus dalam kekufuran. Seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Syiah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan sebagainya. Tapi di sana ada bid'ah mufassiqah, bid'ah yang membuat pelakunya menjadi orang fasik. Bid'ah yang bisa menjadikan pelakunya sebagai orang fasik. Jadi tidak, bid'ah itu tidak dipukul sama rata. Segala macam bid'ah kemudian dihukumi secara rata, enggak ada hukumnya sendiri-sendiri. Wa ahlul ahwa, dan duduk-duduk bersama orang-orang ahlul bid'ah dan ahlul ahwa, orang-orang pengikut hawa nafsu, itu bisa menjerumuskan kita terhadap perbuatan kebid'ahan. Wa mujalasatul haris 'ala dunya, dan duduk-duduk dengan orang-orang yang cinta dunia. Dikit-dikit tolak ukurnya dunia. Ya, kebahagiaan tolak ukurnya dunia. Kebahagiaan hidup, kebahagiaan rumah tangga tolak ukurnya dunia. Enggak ada akhiratnya sama sekali. Kesuksesan dunia, kesuksesan dalam belajar, dalam urusan dunia. Maka tuharriku fin nafsil hirsa 'ala dunya. Dengan kita berteman dengan orang-orang seperti itu, justru Allah akan menggerakkan hati mengikuti apa yang mereka itu cintai dalam urusan dunia. Oleh karenanya Nabi SAW tidak menjadikan dunia sebagai tolak ukur kebahagiaan, sebagai tolak ukur kekayaan. Tapi Nabi SAW menjadikan tolak ukur kekayaan adalah tatkala hati ini merasa cukup dengan apa yang Allah SWT berikan. Nabi SAW pernah bersabda, "Waridha bima qasamallahu lak takun aghnan nas." Ridholah terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, pada Anda, dari keluarga, dari harta, dari hidayah, dari anak, ya, ridha atas apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Takun aghnan nas, maka engkau akan menjadi orang yang paling cukup di antara orang-orang yang lainnya. Merasa cukup hati ini, ya, tenang, tidak mencari dunia, ya, mencari dunia enggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadikan dunia sebagai tolak ukur segala sesuatu. Sukses dari sedunia, harus punya ini, harus punya itu. Ya, suksesnya anak dalam pendidikan harus dunia dulu. Padahal dunia enggak bisa dibawa kemana? Ke akhirat. Yang menjadikan orang tua sukses dalam hidupnya adalah tatkala bisa menjadikan anak-anaknya sebagai aset dia nanti di akhirat. Bagaimana anak-anak yang dia besarkan, anak-anak yang dia didik, anak-anak yang dia susui, yang dia rawat, dikeloni tidur. Bagaimana seorang ibu bangun tatkala malam hari, mendidik anaknya, disekolahkan. Titik sebuah keberhasilan mereka adalah tatkala mereka meninggal dunia, pahala masih terus mengalir. Transfer, Pak. Antum meninggal, kita meninggal, pahala masih terus mengalir. Siapa yang bisa memberikan seperti itu kalau bukan anak yang soleh? Mana ada anak yang soleh tapi dia tidak bisa paham ilmu agama? Anak yang soleh akan tercipta tatkala dia bisa memahami ilmu agama. Paham, saya sebagai anak harus balas budi kepada orang tua, mendoakan orang tua yang sudah berkiprah besar untuk kita semuanya, ya, dengan doanya. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, kalau seorang anak manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Dengan anak yang salih bisa sedekah jariah, tahu ilmunya, sedekah jariah untuk orang tua. Dengan anak yang salih dia bisa mengajarkan ilmu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, diajarkan kepada orang lain, akan menjadi transfer pahala buat orang tuanya. Dengan anak yang salih dia akan mendoakan kepada orang tuanya, bahkan dia mengajak orang lain untuk bisa mendoakan orang tuanya masing-masing. Maka jangan sampai kita menjadikan tolak ukur keberhasilan anak dalam urusan dunia saja, enggak bisa. Harus bisa dalam urusan akhirat, karena itulah yang menjadi pemberat timbangan kita tatkala di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang sudah disampaikan oleh khatib tadi, fitahullah, lihat bagaimana seorang orang tua itu kaget di akhirat nanti. Kok bisa dia mendapatkan tingkatan yang sedemikian tinggi? Kok bisa dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tatkala disampaikan disebabkan oleh istighfar anaknya yang selalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian falihadza lazimal mar'a. Oleh karenanya diharuskan bagi setiap orang ayyakhtar untuk memilih minal qurana man yakunu lahu fi khulatihim khairun wa nafa. Hendaknya dia memilih siapakah dari teman-temannya yang kiranya dengan dia berteman bisa mendatangkan manfaat dunia, tidak apa-apa, terlebih dalam manfaat akhirat. Bukan berarti tidak boleh temenan sama orang-orang yang kurang baik, bukan seperti itu. Tapi larangannya adalah terus bercengkrama. Ini yang tidak diperbolehkan. Tatkala dengan kita bercengkrama toh kita bisa mendakwahi mereka, itu bagus. Tapi tatkala kita bercengkrama toh malah agama kita yang terkorbankan, waktu kita yang terkorbankan, kewajiban kita yang terkorbankan, maka ini yang tidak diperbolehkan. Wa ra'a shiddata hadrihim ala mayakunu lahu fi khairin wa naf'a wa ay yahdharu ashadda al-hadri min qurana issu. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya, para ulama ussalaf, memperingati dengan peringatan yang sangat besar terhadap teman-teman yang kurang bagus. Di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan, dan disebutkan oleh muallif di sini tentang bagaimana kisahnya Fir'aun dan Haman. Lihat bagaimana kiprahnya Haman besar sekali dalam membuat Fir'aun tersesat. Lihat bagaimana Abu Jahal dalam membisikkan kekufuran, ya. Mungkin kita mendapati teman-teman yang kurang bagus pada zaman ini membisikkan dalam hal kemaksiatan saja. Tapi puncak terakhir dari kiprah seorang teman yang buruk adalah tatkala dia mengajak kepada sebuah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada ba'dul khutuwat. Ya, langkah-langkah yang dapat membantu seorang muslim terhindar dari teman-teman yang kurang bagus. Jadi di sana ada ba'dul khutuwat, langkah-langkah yang tu'inul muslim, yang dapat membantu seorang muslim untuk bisa terhindar, menjaga diri dari teman-teman yang kurang baik. Yang pertama adalah taghyirul bi'ah, merubah lingkungan, atau bahasa islaminya itu hijrah, ya, bahasa islaminya hijrah dari tempat yang berkumpul di dalamnya orang-orang yang kurang bagus, terutama tidak bagus dalam sisi agama. Kalau manhaj mungkin masih bisa kita toleransi, dalam masalah manhaj mungkin bisa kita dakwahkan atau sebagainya, tapi kalau dalam masalah agama, rata-rata orang-orang kafir misalnya, rata-rata orang-orang yang tidak beragama Islam, maka kita berpindah, taghyir, merubah, ya. Tugas yang pertama, berusaha merubah dulu. Taghyirul bi'ah, rubah dulu kondisi masyarakat di situ dengan peran kita. Tapi tatkala kok power kita, kekuatan kita dalam masalah din, agama, kecakapan kurang, maka proses selanjutnya adalah berpindah, hijrah. Hijrah ada dua. Hijrah secara fisik, ya, hijrah secara fisik. Kemudian yang kedua adalah hijrah dari sisi amalan. Hijrah yang mungkin banyak kita ketahui dalam biografi para sahabat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hijrah yang model pertama, hijrah dari sisi fisik, yaitu berpindah, al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam, berpindah dari negeri kufur menuju negeri Islam, berpindah dari negeri bid'ah menuju negeri sini tempat, ya, menuju negeri sunnah, berpindah dari negeri syirik menuju negeri tauhid. Itu berpindah secara fisik, makna hijrah yang pertama. Yang kedua ada hijrah amal, ya, yang awalnya dulu tidak paham ilmu agama, kemudian pingin hijrah, pingin berubah. Dan ini yang terjadi kebanyakan kita sekarang, karena kita hidup di negeri Islam, di mayoritasnya orang-orang Muslim. Mungkin ada yang istilahnya hijrah, berpindah dari yang dulunya tidak paham tauhid, kemudian belajar, yang dulunya tidak paham sunnah, kemudian belajar sunnah, yang dulunya tidak paham hadis, pindah belajar hadis, yang dulunya sekolah dari luar, mondok, kemudian dulu tidak pernah ikut pengajian, ngaji. Itu namanya hijrah dari sisi amal, ya. Dan di sini hijrahnya dari dua sisi, entah dia hijrah dari sisi fisiknya berpindah, atau hijrah dari sisi amalannya berubah. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut berusaha untuk mengawali perubahan dari diri mereka sendiri. Itu sudah kaedah paten. Allah enggak bakal, maksudnya bukan Allah enggak punya takdir. Allah punya takdir dan kehendak, tapi manusia juga punya kehendak untuk bisa merubah diri mereka, sendiri. Kemudian yang kedua, al-bahthu an rufaqa'is salihah tu'inu 'alal haqqi wal huda. berusaha mencari teman-teman yang saleh yang dapat membantu dia untuk bisa berada di atas kebenaran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencari teman-teman yang saleh. Di mana kita bisa mencari teman-teman yang saleh? Di majlisul ilm, di tempat-tempat yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di program-program belajar online, ada grupnya, ya ada grup ini, grup itu, kita bisa mencari teman-teman yang saleh di situ. Ya, mencari teman-teman yang saleh karena dengan teman-teman yang baik akan membantu kita belajar, akan mengingatkan kita tatkala kita lalai, dan ini tugas kita bersama. Ya, saling mengingatkan sehingga kita tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wal 'asr. Ya, demi waktu asar, demi wasa, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, ciptaan Allah ini, manusia sungguh dalam kerugian. Semuanya rugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita menjadi orang-orang yang beriman. Wa amilu salihat, dan beramal salih, salat, beri zakat, puasa, wa tawasaw bil haq, dan senantiasa menasihati dalam kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa menasihati dalam kesabaran. Tatkala kita beriman, beramal salih, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kebenaran, insyaallah dan yakin kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang merugi. Dan dengan berteman terhadap orang-orang saleh akan terrealisasikan iman kepada Allah, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, dan saling menasihati dalam kebenaran. Karena yang namanya berteman dengan orang-orang saleh itu tidak lepas dari yang namanya cobaan. Tidak lepas dari yang namanya cobaan. Pasti berat. Diajak taklim. Orang minggu loh, libur loh, diajak taklim. Ya. Hari-harinya pingin apa? Jalan-jalan. Biasa manusia seperti itu. Pingin rehat dan sebagainya. Tapi kok diajak taklim. Jadi harus taklim, harus liburannya kemana? Ke masjid, duduk di sini sambil kena AC dinginan. Tapi enggak ada ruginya sama sekali. Mungkin awal-awal berat, tapi lama-kelamaan kita akan bertemu dengan orang-orang yang saleh, yang saling mengingatkan kita dengan berhubungan, komunikasi, secara jadwal pengajian, secara nasihat. Enggak ada ruginya bertemu dengan orang-orang yang semacam itu. Kemudian yang ketiga, al-ikthar minat ta'at, memperbanyak perbuatan-perbuatan ketaatan. Memperbanyak perbuatan-perbuatan ketaatan. Karena memperbanyak perbuatan-perbuatan ketaatan, maka dianjurkan untuk kebalikannya, wal ibti'adu minal kabair wal mubiqat. Menjauhi diri dari al-kabair, dari dosa-dosa besar. Wal mubiqat, dan dosa-dosa yang menghancurkan. Ya, dosa-dosa besar yang menghancurkan, dan rata-rata dosa-dosa besar itu pasti menghancurkan. Baik menghancurkan agama, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Perbuatan-perbuatan dosa besar. Yang ketiga, memperbanyak dari amalan ketaatan. Ya, menyibukkan diri sebisa kita. Jangan sampai ya hilang dari yang namanya perbuatan-perbuatan kebaikan, membaca Al-Qur'an, kemudian mengisi atau menghiasi rumah kita dengan sholat sunnah, sholat malam, mengajarkan ngaji anak, ya, kemudian setel acara-acara TV yang murotal, yang pengajian-pengajian yang bisa membantu kita dalam belajar. Kemudian memperbanyak ketaatan, sedekah, belajar ilmu agama, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak sekali. Kalau kita belajar ketaatan banyak sekali, Pak. Melimpah ruah. Ya, bagaimana bangun tidur sudah baca doa, masuk waram mari baca doa, semua dipenuhi dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ketaatan. Antum masuk masjid kaki kanan itu ketaatan. Antum keluar kamar mandi kaki kanan, ketaatan. Masuk kamar mandi kaki kiri, itu ketaatan. Makan tangan kanan, duduk, baca bismillah, itu ketaatan. Nah, inilah maksud dari ketaatan, kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang muslim itu sudah memperbanyak ketaatan, maka setan enggak akan bisa ganggu. Bisa, tapi celahnya sedikit. Antum makan baca bismillah tangan kanan, itu setan ngasih tahu sama temannya. La mabita lakum wala asya. Kamu itu enggak punya tempat tidur malam hari ini. Enggak ada makan buat kamu. Kasih tahu ketemunya seperti itu. Tatkala makan saja sunnah Rasulullah kita lupakan. Lakum mabita wal asya. Bagi kalian itu tempat bermalam dan tempat makan malam. Ya, sehingga makanan yang kita makan banyak tapi malah enggak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa makan enggak berkah? Mungkin ada campur tangannya setan di situ. Mungkin kita makan enggak baca bismillah, mungkin tangan kanan kiri, mungkin dari hal-hal yang haram menjadikan makanan kita tidak berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pengaruh ketidakberkahan itu sangat banyak. Membuat kita malas ibadah, membuat kita malas belajar, tapi berkah meskipun sedikit menjadikan kebaikan yang sangat banyak dalam keluarga kita. Kemudian menjauhi diri dari dosa-dosa, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar waktu itu ada berapa? Ada 7. Kalau enggak salah ada 7 ini kata. Yang pertama, yang paling besar dosa syirik. Yang kedua, sihir. Kemudian selanjutnya adalah zina dan seterusnya. Ya, perbuatan syirik, sihir, zina, menuduh wanita yang baik dengan zina, kabur dari peperangan, mengambil harta anak yatim dan sebagainya, itu termasuk dosa-dosa yang besar. Bukan berarti kok malah mengerjakan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil juga berkonsekuensi, lama-lama tatkala ditumpuk akan besar juga. Fa innal jibala minal hasa. Sesungguhnya dosa-dosa yang kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk terus ya bakal jadi besar. Dosa yang kecil bisa jadi besar, yang pertama kalau banyak, yang kedua kalau diremehkan, itu bisa jadi dosa besar. Wal mubiqat, dan dosa-dosa yang menghancurkan. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Yang keempat diantara langkah-langkah yang dapat membantu seorang muslim terhindar dari teman-teman yang kurang bagus, efek jeleknya, yang keempat adalah at-ta'ammul fil mafasid allati ta'udu 'alal mar'i min mukhalatatihim. Berusaha merenungi efek jera. Ya, berusaha merenungi efek jelek, efek jera, efek negatif. Yang mana efek tadi akan kembali kepada seorang tatkala terus bergaul dengan orang-orang yang kurang bagus. Ya. Jadi ini efek jeleknya tidak hanya kembali kepada diri sendiri, bisa kembali kepada anak, kembali kepada orang lain, kembali kepada masyarakat. Bahkan efek jeleknya tidak hanya kembali dirinya sendiri, kepada agamanya, bahkan ini efek yang paling besar. Kembalinya efek jelek tadi negatif berteman dengan orang-orang yang kurang bagus terhadap akidah, dan ini yang paling berbahaya. Ya. Gimana orang-orang yang kurang bagus itu pasti dempeti terus, karena dia nyari teman, enggak mau rusak sendiri, ngajak orang lain. Dan ini wah banyak dapat di pesantren-pesantren. Mustahil di pesantren enggak ada yang teman-teman yang kurang bagus, itu enggak ada. Enggak mungkin, pasti ada. Bagaimana mereka itu ciri khasnya itu ngajak teman orang lain, ngajak teman yang lain untuk apa? Untuk melanggar juga. Enggak mau dia dihukum sendiri, itu enggak mau, Pak. Ngajak temannya biar dihukum bareng-bareng. Itu dia paham akan apa yang dikerjakan. Tapi dia ajak orang lain untuk bisa seperti mereka. Nanti kalau sudah dihukum, saling menyalahkan, saling tuding satu antara yang lainnya. Terus yang kelima, ini agak cepat ya, kita mau selesaikan bukunya pertemuan depan. Yang kelima, al-insyighal ta'allum ilmun nafi' wa tilawatil Qur'an wa ta'allumih. Menyibukkan diri menyibukkan diri untuk belajar, belajar agama Islam, belajar sunnah Rasulullah, taklim, mengikuti program-program yang sudah diadakan oleh asatidah, menyimak pengajian-pengajian online, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, belajar ilmu agama. Kemudian wa tilawatil Quran, membaca Al-Quran, wa ta'allumih, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran tadi. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, jikalau hatimu itu kenyang, niscaya dia tidak akan pernah haus dari yang namanya kalamullah, tidak akan pernah haus dari yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, fal qulubu, maka hati jikalau tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau sudah enggak manfaat, maka setannya akan menjadi nahkoda pada hati tersebut. Berapa banyak kemaksiatan terjadi, berapa banyak penyelewengan akidah itu terjadi karena hati yang kosong, yang tidak disibukkan dengan hal-hal yang berdapat bermanfaat. Antum sibukkan, kita sibukkan dengan hal yang bermanfaat untuk keluarga, untuk diri sendiri, ya, sehingga tidak disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir, adalah at-taubah mimma sabaq wal-azmu wal-ijtihad ala taghyiril hal ilal aslah. At-taubah, bertaubat terhadap apa yang sudah lewat. Mimma sabaq, bertaubat atas apa yang sudah lewat. Wal-azm, dan azam. Azam itu artinya tekad, ya, tekad kuat dan bersungguh-sungguh untuk berusaha merubah keadaan menuju yang lebih baik. Ya, saya ulangi, bertaubat atas apa yang sudah lewat dan bertekad serta bersungguh-sungguh untuk merubah keadaan menuju yang lebih baik lagi. Ya, yang terakhir itu bertaubat. Syarat bertaubat itu kalau dari dosa besar, ya, maka dengan ikhlas, harus ikhlas. Kemudian harus al-azm, bertekad. Kemudian harus bersungguh-sungguh menyesal untuk tidak melakukan perbuatan itu tadi dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Ini dalam urusan kita kepada Allah. Jadi syaratnya tadi itu, kalau kita bertaubat dari dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi bersungguh-sungguh ikhlas, bersungguh-sungguh menyesal dan tidak mengulangnya lagi. Tapi tatkala urusannya dengan manusia, ditambahkan oleh Imam Nawawi rahimahullah satu syarat lagi, dengan minta halalnya, ya. Tapi tatkala kita urusannya dengan Allah, besar syirik, zina, kemudian menuduh lain sebagainya, maka cukup dengan berapa syarat tadi. Tapi tatkala dengan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasrahkan itu kepada kita untuk bisa meminta maaf, minta kehalalannya, karena itu bergantung dengan urusan manusia. Bertaubat terhadap apa yang sudah lewat. Ya, karena suatu yang sudah lewat itu jangan diingat-ingat terus. Karena yang namanya manusia pasti terjatuh dalam sebuah kesalahan. Enggak ada manusia yang enggak terjatuh dalam sebuah kesalahan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun jatuh pada sebuah kesalahan dalam surat Abasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur langsung oleh Allah. Oleh karena tidak ada maksud dari maksum itu bukan enggak pernah melakukan perbuatan dosa. Maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Artinya apa? Tatkala melakukan kesalahan langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian enggak ada manusia yang tidak lepas dari namanya perbuatan dosa. Tapi yang terpuji itu bukan yang enggak pernah berbuat kesalahan. Karena justru dan kesalahan kita bisa belajar lebih baik lagi. Yang terpuji adalah tatkala mereka berbuat dosa, mereka beranjak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ijtihad, dan bersungguh-sungguh, karena yang namanya tobat, mohon maaf, kopong, kokong ya, kosong. Tatkala tidak ada yang namanya ijtihad, bersungguh-sungguh untuk berusaha mengubah dirinya menuju yang lebih baik lagi. Dan yang menuju lebih baik lagi, kita kembali kepada syarat-syarat yang di atas tadi. Mencari teman-teman yang saleh, mengubah tempat, kemudian menyibukkan diri terhadap hal-hal yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu langkah-langkah yang dapat membantu kita, membantu seorang muslim untuk bisa melindungi diri, terutama melindungi akidah kita dari orang-orang yang dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeleweng dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini qala Sufyan mengatakan rahimahullah, laisa syai'an ablaghu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibin. Ya, tidak ada satupun yang paling besar dampaknya baik dari sisi kejelekan maupun kebaikan daripada yang namanya sahib, teman. Memiliki peran yang besar dalam kebaikan, begitu juga peran yang besar dalam kejelekan. Wa qala Qatadah, dan berkata Qatadah, inna sesungguhnya kami, wallahi ma ra'ayna ar-rajula yusahibu minan nasi illa mathalahu wa syakkalah. Sesungguhnya kami, wallahi, demi Allah, ma ra'ayna ar-rajula, tidak pernah melihat seorang pun, yusahib, berteman dari kalangan manusia, berteman dan orang lain, illa, kecuali, mathalahu, kecuali dia akan memberikan contoh kepada orang lain atau dia mencontoh kepada temannya, wasyakkalahu, atau dia memberikan sifatnya dia kepada orang lain. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'fidah ayat 1, la tusahib illa mu'minan, janganlah kalian bersahabat kecuali terhadap orang-orang yang mukmin, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan sampai orang-orang yang memakan makanan Anda kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa mukmin dan bertakwa? Karena nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat di dunia, berteman karib akrab di dunia, al-akhillau yawma idzin, tatkala hari itu di akhirat, adu, akan menjadi musuh antara satu dengan yang lainnya kecuali illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kok bisa persahabatan di dunia menjadi musuh di akhirat, tatkala persahabatannya tidak dibangun di atas ketakwaan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa nas'alullah salamata wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga iman kita, menjaga keluarga kita, masyarakat kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.